kau sakiti hati lemah ini. Jangan, jangan lagi, seribu janji tiada bertepi. Lekas, lekas pergi, usahlah kau pandang diriku lagi. Jangan, jangan sangsi, mohon cinta takkan kuulangi. Makin banyak maafku berikan, makin dalam derita kau paham. Jangan, jangan lagi kau sakiti hati lemah ini. Jangan, jangan. Mohon cinta takkan kuulangi. Makin banyak maafku berikan, makin dalam derita kau patah. Jangan, jangan lagi kau sakiti hati lemah ini. Jangan, jangan. Mohon cinta takkan kuulangi. Jangan.